بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد kita masuk bait yang baru lanjutan bait yang kemarin. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى وتغاضى عن أمور إنه itu وتغاضى pendek alifnya dibuang karena dia adalah fi'il amr dari taghadha ya taghadha, maka fi'il amrnya adalah taghadha pendek. Wa taghadha an umurin innahu lam yafuz bil hamdi illa man ghafal. Dalam sebagian nuskhah, catatan kaki nomor 1 fi nuskhatai Al-mim washin wataghafal. Jadi ganti dari wataghadha wataghafal. Satu makna. Jadi makna yang taghadha adalah taghafal. Wataghadha an umurin innahu lam yafuz bil hamdi illa man ghafal. Makna taghadha adalah pura-pura tidak tahu, memejamkan mata, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu, itu makna taghadha. Semakna dengan taghafala, sengaja tidak memperhatikan, itu makna taghadha. Ghafala itu lalai, tapi kalau taghafala, sengaja lalai. Sengaja melalaikan. Mafhum? Itu makna taghadha. Wa taghadha an umurin innahu. Dan apa yang enak ngertikannya? Wa taghadha an umurin innahu. Dan iya ngerti non lagi. Pura-puralah lalai atau pura-puralah tidak melihat, berlagaklah lalai dari beberapa perkara, karena sesungguhnya tidaklah beruntung, tidaklah pulang membawa pujian kecuali barang siapa yang lalai. Nanti akan ada catatan dari Syekh Yahya tentang masalah lalai ini. Apakah lalai itu terpuji ataukah tercela? Yang jelas, puisi, syair itu kadang tidak bisa menjelaskan makna secara detail karena sempitnya wazan, sempitnya timbangan syair. Terkadang harus dijabarkan dengan penjelasan-penjelasan yang panjang karena puisi itu sempit. Kata-katanya harus dihitung. Ketukan-ketukan dan juga bunyinya ini harus disesuaikan. Maka terkadang di dalam membuat sebuah puisi atau di dalam membuat syair, seorang penyair terpaksa harus membuang atau meringkas perkataan-perkataan yang seharusnya dijelaskan secara panjang. Karena itu membuat puisi tidaklah mudah. Seperti ini adalah termasuk karena sempitnya tempat sehingga Al-Imam Ibnul Wardi memuji. Tidaklah pulang membawa pujian, tidaklah menang membawa pujian kecuali orang yang lalai. Maksudnya orang yang pura-pura lalai tadi. Adapun i'rabnya maka watagodo wawu, bisa atof, bisa istinaf. Tagodo fi'il madi mabniun ala hadfi harfil illah. Fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. An umurin jar majrur muta'alliq dengan tagodo. Innahu, ini adalah jumlah baru. Hu ini kembali ke mana? Dhamir hu. Kembali ke mana? Mana gail? Innahu, karena sesungguhnya. Kembali ke mana ini? Ayub. Masjid ini kembali ke mana? Innahu. Dhamir usha'an, diperhatikan. Seperti ini adalah dhamir usha'an. Dhamir usha'an itu kembalinya ke belakang. Atau ke kata yang akan diucapkan. Itu namanya dhamir usha'an. Jadi kalau innahu, kalau artinya itu sesungguhnya, itu dhamir usha'an. Tapi kalau inna yang sungguh, itu baru innahu yang sungguh dia itu, nah itu baru yang ta'kid. Yang domir biasa, tapi kalau sesungguhnya, itu kembalinya kepada perkataan yang akan diucapkan setelahnya. Maka innahu di sini adalah domir sya'an. Kembalinya ke kata yang akan diucapkan. Kembali kepada jumlah. Jadi membedakannya kalau domir sya'an itu artikannya sesungguhnya. Tapi kalau innahu yang artinya itu sesungguhnya dia, itu ngartikannya sungguh, sungguh dia itu. Karena dalam bahasa Indonesia juga ada dhamir sya'an. Sesungguhnya itu juga dhamir sya'an. Karena enggak ada kembaliannya itu, kembalinya ke belakang. Sesungguhnya lam yafuz. Enggak mundur. Jangan ngumpul, jangan epet. Sesungguhnya tidaklah pulang, tidaklah menang, faza yafuzu. Tidaklah menang membawa pujian bilhamdi illa man ghafal, kecuali orang yang tadi pura-pura lalai dari beberapa perkara yang tidak penting. Illa man ghafal. Man di sini sebagai fa'il karena istisna'nya belum sempurna, lam yafuz. Fa'ilnya faza yafuzu belum ada. Bilhamdi muta'alliq dengan yafuz. Maka setelah illa itulah sebagai fa'il. Man di situ mausul. Dan dia sebagai fa'il. Ghafal fi'il madhi. La mahallahu minal i'rab. Dan jumlah. Dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa kembali kepada man. Dan jumlah fi'il dan fa'il. Juga la mahallalaha minal i'rab. Karena dia jumlah silah. Nasihat Al-Imam Ibnul Wardi berikutnya adalah beliau memerintahkan, menyuruh, menganjurkan agar kita pura-pura tidak tahu dari beberapa perkara yang tidak penting. Betapa banyak di dunia ini hal-hal yang tidak penting, dari gosip-gosip, dari isu-isu, dari hoax, dan juga hal-hal yang tidak penting, tidak berguna. Ini jangan semuanya kamu urusi. Jangan semuanya kamu perhatikan. Tapi taghodo. Tutuplah matamu, pejamkanlah matamu untuk tidak melihat hal-hal yang tidak seberapa penting tadi. An umurin, dari beberapa perkara. Tentu ini bukan maknanya semua perkara, tapi perkara-perkara yang tidak penting, yang bukan urusanmu. Maka hal-hal yang bukan menjadi kepentinganmu, bukan menjadi urusanmu, ini jangan terlalu diperhatikan. Jangan terlalu diikuti. Jangan terlalu dibuat pusing. Itu makna taghadu. Kenapa? Karena sesungguhnya innahu di sini litaklil, karena sesungguhnya tidaklah menang membawa pujian kecuali orang yang hidupnya itu seperti yang diperintahkan tadi. Karena kalau orang itu hidupnya itu semua diperhatikan, semua diurusi, akan banyak cacat. Dia akan banyak celaan. Ada membicarakan fulan, dia ikut membicarakan fulan. Ada pembahasan tentang fulanah, demikian dan demikian, dia ikut membicarakan fulanah, demikian dan demikian. Ada masalah di sana, dia ikut bicara masalah di sana. Akhirnya kalau orang seperti itu, maka banyak salahnya. Maka dia akan banyak terjatuh di dalam hal-hal yang bisa merugikan. Paling tidak merugikan waktu. Itu kalau dia tidak membawa dosa. Jadi kalau kamu membicarakan sesuatu yang tidak penting, kalaupun seandainya kamu benar, kamu rugi waktu. Kamu rugi tenaga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Perkataan-perkataan yang tidak ada di dalamnya zikir kepada Allah dan tidak ada manfaatnya, kalau seandainya itu tidak dosa, minimal akan menjadi penyesalan. Karena menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, menghabiskan tenaga. Maka caranya agar menjadi seseorang yang selamat dan terpuji, pulang membawa pujian, maka caranya adalah dengan tadi, tidak mengurusi semua perkara. Ada kalanya di sana beberapa hal perlu kita pejamkan mata kita darinya. Tidak semuanya kita ikut andil di dalamnya, tidak semuanya kita bicarakan, tidak semuanya kita perhatikan. Itulah seseorang yang selamat dan pulang membawa kemenangan dan pujian. Perhatikan, duduk. Cep, duduk. Dan ini ma'ruf, seseorang yang kebalikan daripada ini, semua hal diurusi, semua perkara diikuti, semua hal diperhatikan, ini tercela. Dikatakan sebagai fuduli, itu bahasanya. Bahasanya adalah fuduli. Apa tadi? Fuduli. Seorang yang suka hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak menjadi urusannya. Ikut campur dalam hal-hal yang bukan menjadi kepentingannya, ini namanya fuduli. Seorang yang fuduli. Bahkan bisa dikatakan sebagai la'ab. Dikatakan sebagai la'ab, seorang yang banyak bermain. Karena dia mengurusi hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Maka supaya seseorang selamat dan juga ini menenteramkan hidup. Kamu kalau ingin hidup tentram, pikirkanlah hal-hal yang berguna bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi masa depanmu. Kalau hal-hal yang gak penting semuanya kamu urusi, kamu akan banyak masalah. Akan banyak problematika, akan banyak cekcok sana sini. Karena itu dahulu di Damas terkenal, beberapa orang itu ashabul masyakil. Ashabul masyakil adalah orang-orang yang suka masalah. Karena apa tadi? Semua hal diurusi. Salah sedikit dipermasalahkan. Ada masalah sedikit dengan tetangganya, ada masalah sedikit dengan kawannya, diadukan, dipermasalahkan, dibesar-besarkan. Akhirnya hidupnya gak jadi belajar. Di Damaskus tidak jadi belajar. Setiap hari masuk ke Syekh Yahya. Ada apa? Ini fulan ngatain saya gini-gini. Besoknya lagi datang lagi. Syekh, ini fulan anaknya gini-gini. Setiap hari seperti itu. Kapan belajarnya terusan? Jadi kalau mau hidup tentram, kalau mau hidup tenang, adem ayem gemah ripah lo jinawe, caranya seperti ini. Jangan semua urusan kamu tanggapi. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, urusan-urusan yang sebenarnya tidak perlu dibesarkan, tidak perlu diambil, digubris, Tidak perlu digubris. Karena kalau semua hal kamu gubris, semua hal kamu perhatikan, semua hal kamu ikuti, kamu tanggapi, hidupmu enggak akan tenang. Pasti akan banyak problematika, pasti akan banyak masalah. Tapi semuanya perlu dikasih catatan, semuanya jangan berlebih-lebihan dan jangan kurang. Terlalu cuek, terlalu pasif juga enggak bagus. Ada masalah yang penting juga enggak, saya enggak mau tahu. Masa bodoh, terlalu masa bodoh, ini juga enggak bagus. Terlalu peduli, ini juga enggak bagus. Maka harus wasat, harus tengah. Ada kalanya perkara-perkara itu diperhatikan, diikuti, dipedulikan, ikut peduli dengan masalah-masalah tersebut. Dan ada kalanya masalah beberapa hal, kita enggak perlu tahu, kita enggak perlu ikut campur. Jadi, la ifrata wa la tafrit. Tidak ifrat melampaui batas dan juga tidak tafrit, tidak kurang. Malik, ditulis lagi. Itu ya ikhwan, makna global dari bait syair ini, wataghadu an umurin, dari beberapa perkara, bukan semua perkara, yaitu umur yang tidak penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikannya Islam seseorang adalah dia itu meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya, bukan menjadi kepentingannya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bagus sekali. Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang itu meninggalkan hal-hal yang bukan menjadi kepentingannya, ditinggalkan, enggak perlu dipedulikan, enggak perlu digubris. Dan ini sebagai lanjutan dari nasihat sebelumnya. Bahwasanya Imam Ibnul Wardi melarang kita untuk ikut berbicara tentang para ulama, berbicara tentang para sahabah, berbicara tentang para alim, para pakar. Lah ini termasuk perkara yang tidak bukan kepentingan kita. Karena itu Imam Ibnul Wardi di sini menekankan kembali untuk lebih umum, bukan hanya jangan membicarakan para ulama, jangan membicarakan para sadat, tapi juga hal-hal lain yang lebih kecil daripada itu, yang sekiranya itu tidak penting, jangan kamu bicarakan, jangan kamu tanggapi. Jadi antara bait ini dengan bait sebelumnya masih terkait. Karena bait sebelumnya melarang untuk membicarakan para ulama. Orang-orang yang membicarakan para ulama ini orang yang kurang kerjaan. Semua hal ditanggapi, semua dikomentari, semua dibicarakan. Bukan kapasitasnya untuk membicarakan para ulama, dia ikut berbicara tanpa ilmu. Maka orang seperti itu adalah tercela. Tidak terpuji, tapi tercela. Tadi disebut apa tadi? Fuduli. Jadi kalau antum melihat orang yang seperti ini sifatnya, semua hal ditanggapi, semua dibesar-besarkan, semua diurus, ini namanya fuduli. Seorang yang fuduli. Fudul, perkara-perkara yang lebih. Mafhum di sini? Kandungan secara umum dari bait ini. Dan ini adalah masih menjadi sambungan dari bait sebelumnya. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi melarang agar kamu jangan membicarakan para ulama, bicarakan hal yang menjadi kepentinganmu. Menjadi hal-hal yang berada di sekelilingmu. Jangan membicarakan hal-hal yang bukan urusanmu. Demikian juga, pejamkanlah matamu dari beberapa perkara. Karena sesungguhnya tidaklah pulang membawa pujian kecuali orang yang bersikap lalai. Man ghafal, ini maknanya adalah sengaja. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Hazm, beliau menyebutkan satu faedah. Inna min ajaibil akhlaqi annal ghaflata madzmumatun wa istimaluha mahmudun. Disebutkan dalam syarah Lamiyah ini, dalam Tafasirul Jumal karya Ar-Razihi, bahwasanya Al-Imam Ibnu Hazm menyebutkan di antara keunikan perilaku bahwasanya ghaflah itu tercela, lalai, sifat lalai itu tercela. Orang lalai, enggak jeli, enggak peka, ini tercela. Tapi kalau sengaja lalai, nah ini bagus. Maksudnya sengaja lalai ya tadi, dalam hal-hal yang sebagaimana diperintahkan oleh Imam Ibnu Wardi, pura-pura enggak tahu, saya pura-pura bodoh aja lah. Sebenarnya saya tahu, tapi saya diam saja. Itu namanya. Sebenarnya saya tahu tapi saya diam saja, pura-pura enggak tahu saja, berlagak bodoh. Jadi bodoh itu tercela, tapi kalau berlagak bodoh dalam sebagian hal ini terpuji. Jadi kadang datang orang ceritakan, oh fulan gini. Oh iya toh. Oh gitu. Padahal ya ngerti. Padahal ngerti. Karena bukan urusannya, dia enggak seberapa pusing, enggak seberapa peduli. Jadi pura-pura enggak tahu. Oh gitu toh. Padahal ya ngerti. Namun, itu ya ikhwan, itu termasuk sifat yang baik. Itu termasuk sifat yang baik. Apa tadi dalilnya? Jadi dalil untuk bait syair ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni." Adapun penjelasan dari Asy-Syaikh Yahya, maka beliau langsung menitik beratkan kepada ucapan innahu lam yafuz bil hamdi illa man ghafal. Bahwasanya Imam Ibnul Wardi mengatakan tidak ada seorang yang menang membawa pujian kecuali orang yang lalai. Ini yang langsung dikasih catatan sama Asy-Syaikh Yahya. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu taala al-ghaflatu madzmumatun. Pakai ta itu bukan pakai ha. Al-ghaflatu madzmumatun. Sifat lalai itu tercela. Ini tercela sekali sifat lalai. Lalai dari akhirat, lalai dari kebaikan, lalai dari keburukan sehingga enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh lam ta'kid kalau ketemu qad maka ini mengandung dalam ilmu bahasa Arab mengandung sumpah yang tersembunyi. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami telah sediakan bagi jahannam ini, sudah kami persiapkan banyak dari kalangan jin dan manusia bahan bakarnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, disebabkan mereka itu punya hati tapi tidak dipakai untuk berpikir. La yafqahuna biha, tidak peduli. Inilah sifat ghaflah. Punya hati enggak dipakai. Enggak dipakai mikir, enggak dipakai merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak dipakai memikirkan kehidupannya, masa depannya, akhiratnya. Bagaimana keadaan anaknya, bagaimana keadaan istrinya, ini enggak dipikirkan. Lalai, ghaflah. Ini sifat buruk. Seorang kepala keluarga lalai dari anaknya. Tidak peduli anaknya berbuat baik atau berbuat buruk, kemana, enggak dipedulikan. Demikian juga enggak peduli tentang istrinya, enggak peduli tentang dirinya sendiri. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati tidak dipakai untuk berpikir. Walahum ayunun, itu satunya lebih itu, lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha, itu dicoret. Itu takror lebih. Nanti kan? Nanti tak tanya. Faisal Muhammad. Diperhatikan ya. Tidak kasih pertanyaan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka diberikan. Mereka memiliki mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Buta mata hati dan juga buta matanya. Tidak dipakai untuk melihat kebaikan. Walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka juga punya telinga enggak dipakai untuk mendengar. Inilah sifat ghaflah yang paling parah. Karena sifat ghaflahnya manusia itu bertingkat-tingkat, ada yang sangat parah, ada yang sedang, ada yang ringan. Tapi kalau sudah tiga ini enggak digunakan semua, hati enggak digunakan, mata enggak dipakai, telinga enggak dimanfaatkan, ini sudah tingkatan ghaflah yang paling parah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Ini adalah jarah Qur'ani. Ini adalah celaan Rabbani. Bahwasanya orang yang sifatnya seperti ini adalah bagaikan binatang ternak. Balhum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat, lebih buruk, lebih tercela. Makanya, kalau ada orang yang mereka itu buruk, di dalam kekufuran, di dalam kebid'ahan, dan hancur di dalam maksiat, tidak peduli, tidak pernah berpikir, kalau dikatakan lebih parah daripada khimar, ini enggak salah. Ini bukan ucapan yang keras. Ini adalah jarh Qur'ani, ini adalah kalimat Rabbaniyah, kalimat dari Al-Quran, kata-kata Al-Quran. Jadi orang yang mengatakan seperti ini jangan dikatakan kasar, jangan dikatakan keras. Asal pada tempatnya. Seseorang yang mencela dan mengatakan bahwasanya itu lebih bodoh daripada himarnya, lebih bodoh daripada kambingnya, lebih bodoh daripada sapinya. Ini bukanlah ucapan yang keras. Asal pada tempatnya. Sebagaimana Syekh Muqbil banyak mengatakan seperti itu. Itu adalah jarhun Qur'aniyun. Balhum adhal, dikatakan mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka itu lebih sesat. Kenapa? Karena mereka diberikan alat-alat indera yang bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengarkan dengan baik. Kalau binatang kan enggak dikasih, binatang enggak dikasih akal. Jadi wajar kalau mereka itu lalai. Memang binatang itu tabiatnya lalai. Tapi kalau manusia terus sampai lalai, ini buruk sekali, Evan. Makanya ini adalah peringatan bagi kita dan juga keluarga kita. Jangan sampai kita membiarkan keluarga kita itu lalai. Anak-anak kita biarkan semaunya. Istri-istri kita biarkan semau mereka. Atau bahkan diri kita sendiri, kemudian kita lalai, seenak kita sendiri. Ini terkena dengan ayat ini. Yaitu celaan terhadap ghaflah. Balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai dengan kelalaian yang parah. Karena ghaflah itu bertingkat-tingkat, sedangkan ini semuanya enggak berfungsi. Hatinya yang enggak berfungsi, matanya juga enggak berfungsi, telinganya juga enggak dipakai. Ini sudah tingkat kelalaian yang parah. Makanya manusia itu salah satu sifat keistimewaan manusia itu, mereka itu mempergunakan apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa alat-alat pendengaran, penglihatan, dan juga hati itu dipakai. Itulah sifat keistimewaan manusia. Kalau semua itu enggak dipakai, enggak ada bedanya dengan binatang. Makanya alat-alat tadi harus kita pantik, harus kita aktifkan pada anak-anak kita sejak dini. Jadi manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala piranti-piranti, komponen-komponen dan perangkat-perangkat di dalam tubuhnya, di dalam dirinya untuk menerima. Setelah menerima dia mencerna. Setelah mencerna baru dia mengamalkan. Makanya anak didik kita itu juga, anak-anak kita aktifkan. Sejak kecil diperintah, sejak kecil dilarang, supaya tadi sinyal pertama kali menerima itu aktif. Kalau anak kecil enggak pernah diperintah, enggak pernah dilarang, sinyal alat untuk menerimanya dia itu rusak, enggak pernah dipakai, berkarat, enggak pernah dipakai. Kalau alat menerima dan mendengarkannya ini enggak aktif, berarti alat mencernanya juga enggak aktif. Maka diperintah, dilarang, enggak. Sama sekali enggak gubris, enggak diaktifkan. Enggak dilatih. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tanamkan kepada anak manusia dalam dirinya berupa hati, berupa telinga, berupa penglihatan dan pendengaran. Tidak diaktifkan sejak kecil, ngaktifkannya telat, wis kadung. Karaten, sudah terlanjur berkarat, sudah terlanjur berjebu, sudah terlanjur lama enggak digunakan sampai baru besar baru dipakai. Ya enggak fungsi dengan baik. Jadi kayak WD, disek tahu WD, alat untuk menghilangkan kerak dan karat itu. Ibarat baut kalau enggak pernah dibongkar, enggak pernah dibuka, enggak pernah diaktifkan. Ya gitu. Makanya anak-anak itu dari kecil diaktifkan sinyal-sinyal dan perangkat-perangkat yang Allah berikan dalam dirinya itu diaktifkan. Kalau enggak diaktifkan, ya gitu. Sampai besar. Dia kagok. Kaget. Karena sudah terlanjur lama enggak dipakai, baru dipakai. Sehingga kaget. Makanya manusia itu harus diaktifkan sinyal mendengar. Dilatih untuk mendengarkan. Untuk nurut. Itu namanya sinyal pendengaran. Dari telinga. Dari mata. Mempelajari bagaimana, oh gini loh nak caranya. Disuruh melihat. Disuruh memperhatikan. Kalau kita kurang di dalam memberikan semua itu, jangan salahkan ketika perangkatnya, ketika sudah besar, dia rusak. Itu sifat ghaflah. Celaan bagi kita, pada diri kita, maupun untuk keluarga kita. Kalau kita kurang di dalam mengaktifkan perangkat-perangkat tersebut, kurang dalam mengaktifkan hati, istri-istri kita, anak-anak kita, telinga mereka, anggota-anggota komponen-komponen yang lain, kalau enggak kita aktifkan, mereka akan jadi anak. Mereka akan jadi orang-orang yang lalai. Dan itu tercela. Dan itu tercela sekali. Ulaika humul ghafilun, ini adalah celaan. Bahkan dibandingkan dengan binatang ternak. Bahkan lebih sesat. Bahkan lebih adol. Qala alladzina tamakhadat fi qulubihimul ghaflah adallu minal an'am. Kata Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala, orang-orang yang mereka itu tamakhadat, yaitu parah. Di dalam hati mereka al-ghaflah, al-ghaflah itu sudah parah. Ya tadi karena enggak digunakan tadi. Saking lamanya enggak digunakan, saking lamanya tidak dipakai. Adallu minal an'am, mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Bukan hanya khusus orang kafir ini. Ayat ini bukan khusus orang kafir. Bahkan mencakup umum. Kaum muslimin yang mereka itu syadidul ghaflah, ini juga tercakup oleh ayat ini. Alladzina tamakhadat fi qulubihimul ghaflah. Ini kenapa ya ikhwan? Hanya orang-orang yang parah saja. Karena kalau sebatas mutlakul ghaflah, sebatas sifat lalai, semua manusia punya. Kita semua ya punya sifat lalai. Tapi yang tercela itu yang parah. Yang sampai semuanya enggak aktif, hatinya juga enggak aktif, matanya juga enggak aktif, pendengarannya juga enggak aktif dalam kebaikan. Itulah yang parah. Itulah yang seperti atau lebih sesat daripada binatang ternak. Adapun sebatas ghaflah, sebatas sifat lalai, kita semua punya. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat bagi manusia ini hisab-hisab mereka, hisab mereka. Sedangkan mereka itu berada di dalam kelalaian dan mereka itu berpaling, mu'ridun. Pertama Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia ini wahum fi ghaflah, lalai. Terus mu'ridun ditambah dengan lalai sehingga mereka i'rad, berpaling karena enggak peduli. Karena acuh tak acuh, karena masa bodoh sehingga mu'rid, berpaling. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin. Tidaklah datang dari peringatan dari Rabb mereka. Min yang pertama itu adalah zaidah, aslinya itu mayatihim dzikrun. Sedikit pun, satu pun, tidaklah datang kepada mereka satu pun peringatan dari Rabb mereka, padahal mir rabbihim diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini saking besarnya. Nasihat itu sebenarnya, nasihat kebaikan itu sebenarnya adalah mauidhah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disifati muhdatsin, yaitu yang diperbaharui. Tidaklah datang kepada mereka satupun dari peringatan dari Rabb mereka yang diperbaharui. Datang baru, kemudian datang lagi, terus diperbaharui. Illa istama'uhu wa hum yalabun. Kecuali mereka itu hanya mendengarkan saja, tapi mereka itu bermain-main. Enggak berfungsi. Ini adalah celaan bagi orang yang hari demi hari mendapatkan nasihat. Siang dan malam telinganya itu dikorek dengan nasihat. Tapi hari demi hari pula, ia semakin menjadi-jadi dan tidak bergeming. ini lebih tercela lagi daripada orang yang cuma mendapatkan nasihat sekali. Jadi ayat ini ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim, tidaklah datang kepada mereka berupa peringatan dari Rabb mereka, muhdats. Kata-kata muhdats ini adalah menunjukkan terulang-ulang. Terupgrade terus, terupdate terus, datang baru lagi nasihat. Datang lagi nasihat, datang lagi nasihat. Gak fungsi. Jadi ayat ini adalah celaan bagi orang yang hari demi hari mendengarkan nasihat tapi enggak peduli. Kalau cuma mendengarkan nasihat sekali, mungkin seseorang mungkin hatinya pas sedang tidak ada. Sedang tidak di situ. Tapi kalau sudah mendengarkan nasihat berkali-kali kok masih saja enggak peduli, ini menunjukkan keburukan yang ada di dalam hatinya. Mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin ahdatha yuhdithu. Muhdats syaghah maf'ul, yang diperbaharui. Celaan bagi orang yang mendapatkan nasihat yang terus update terus. Illa istama'u, mereka itu hanya mendengar. Istama'a, istama'a itu bukan hanya sami'a ya. Kalau sami'a itu mendengar, tapi kalau istama'a itu mendengarkan. Sami'a itu mendengar, tapi kalau istama'a itu mendengarkan. Apa bedanya mendengar dengan mendengarkan? Apa game beda nih? Mendengar dengan mendengarkan. Nah, kalau mendengarkan, ya masang telinga, itu namanya mendengarkan. Jadi mereka itu mendengarkan. Ini juga celaan bagi Allah, celaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu istama'a, mendengarkan. Bukan kok cuma dengar, ada orang dari jauh, nasihat dari jauh, itu enggak. Didengarkan, dihayati, diperhatikan. Tapi wahum yal'abun, mereka itu sambil bermain-main. Tidak peduli, tidak mau mengambil dan tidak mengamalkan nasihat tersebut. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahum yal'abun, bermain-main. Lahiyatan kulubuhum, apa irobnya kulubuhum? Lalai hati-hati mereka itu. Apa irobnya? Dana. Lahiyatan kulubuhum, dalam keadaan lalai hati-hati mereka itu. Jul. Oh, ngantuk. Gak terawan, Jul. Tidur siang, Jul. Besok lagi, Jul. Apa, Jack? File dari? Lahiyatan. Ahsanta. Barakallahu fikum. Kulubuhum adalah fa'il dari isim fa'il. Lahiyatan kulubuhum. Dalam keadaan lalai hati-hati mereka itu. Di sini ada, lihat, ada ghoflah, lalai. Ada mu'rid, ada berpaling. Terus ada yal'abun, bermain-main. Terus yang terakhir, yang paling parah, lahiyatan kulubuhum. Bedanya lahwun dan la'ib. La'ib itu bermain-main. Kalau lahwun, la'ib itu bisa bermain dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau lahwun itu sudah jelas dengan perkara yang batil. Lahwun itu sudah jelas dengan perkara yang batil. Ada juga yang membedakan bahwasanya la'ib, bermain, itu sifatnya anak-anak. Kalau lahwun itu bermainnya anak, bermainnya orang dewasa, itu lahwun. Kalau anak-anak bermain kan wajar, enggak tercela kan? Nah, wis tuwek, wis gerang nang bermain-main piye? Senengane bermain-main hal-hal yang tidak benar, yang batil. Ini namanya lahayalhu. Lahwu asy-syabab wa la'ibus sibyan. Wa mal hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Lahwu asy-syabab wa la'ibus sibyan. Kalau main itu sifatnya anak-anak, kalau lahwun itu sifatnya para pemuda. Mainan game online biasanya. Anak muda zaman sekarang favoritnya main game online. Inilahi, lahiyatan qulubuhum, dan ini ditempatkan pada kulub, hati Yang bermain dan berbuat batil itu bukan hanya badannya, tapi hatinya. Ini sudah parah kalau sudah hatinya yang lahi. Qalbun lahi. Lahi yatang kulubuhum. Wa asarrun najwa. Dan mereka membisikkan, menyembunyikan bisikan. An-najwanya bisikan. Asarru menyembunyikan. Alladzina zalamu, yaitu orang-orang yang zalim. Ini kalau dijadikan sebagai fa'il, maka asarru ini adalah ala lughah akalunil baragis. Tapi alladzina zalamu di sini bukan sebagai fa'il, karena fa'ilnya sudah ada wawul jama' itu. Maka alladzina zalamu bisa jadi badal. Wa asarru najwa alladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim mereka itu membisikkan, berbicara secara diam-diam. Hal hadza illa basyarum mithlukum. Jadi ketika ada peringatan, ketika ada nasihat, mereka itu bisik sama kawan-kawannya sendiri. Nah ini kan yang ngomong kan orang semisal kalian, ngapain didengar? Jogu bres, paham? Jangan percaya, bisik-bisikan sama kawannya sendiri. Jadi misalnya seperti ini, saya nasihati antum, kemudian antum sama kawannya bicara sendiri. Jangan percaya, ah, itu omongan nggak benar. Nah seperti itu. Jadi para orang-orang musyrik zaman dahulu, para musuhnya para anbiya, mereka itu ketika mendengarkan nasihat datang dibawakan, dibacakan ayat oleh para anbiya, oleh para rasulullah, mereka itu bisik sama kawan-kawannya sendiri. In hadza, hal hadza illa basyarum mithlukum? Bukankah orang ini adalah manusia seperti kalian? Afata tuna sihra wa antum tubsirun? Apakah kalian mau percaya kepada sihir? Apakah kalian mendatangi sihir padahal kalian itu melihat? Kamu tahu bahwasanya itu adalah sihir. Masa masih dipercaya? Gitu. Jadi ini adalah celaan bagi sifat ghaflah. Pertama, fi ghaflatim mu'ridun. Ghaflah, berpaling. Kemudian bermain. Kemudian yang terakhir adalah lahiyatang kulubum. Hatinya itu lahi. Dan semua perkara ini saling menuntut. Kalau seorang itu hatinya atau dalam dirinya sifat ghaflah itu parah, dia akan berpaling. Dan kalau orang sudah berpaling, biasanya suka main-main. Dan itu kalau suka main-main, maka hatinya akan menjadi terbiasa seperti itu dan mati rasa. Sudah enggak mendengar lagi, enggak bisa lagi berfungsi untuk mendengarkan nasihat. Karena hatinya sudah lahi, sudah parah sampai ke hati. Kalau hanya sekedar lalai di badan, kadang sak sret, sak kelebatan, ini wajar. Tapi kalau sudah sampai merasuk ke dalam hatinya, menjadi lalai, hati yang lalai. Man yahun yashulil hawanu alaihi, mali jurhin bimayitin ilamu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Barang siapa yang sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang hina, maka perkara yang hina itu akan menjadi ringan bagi dia. Luka tidak pernah menyakiti anggota tubuh yang sudah mati. Hatinya sudah enggak lagi merasa, karena hatinya sudah mati. Sudah terbiasa dengan lalai sehingga hatinya menjadi mati. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, abanallahu annal ghaflata sababun lilahwil qulub. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sifat lalai ini akan menyebabkan hati itu menjadi lahi, menjadi sudah enggak peduli lagi, hanya peduli dengan kebatilan. Waliyadu billah. Maka ini catatan bagi nasihatnya Imam Ibnu Wardi, tidaklah menang dengan pujian kecuali orang yang lalai. Kata Syekh Yahya, tidak semua lalai itu bagus, bahkan lalai itu tercela. Nanti akan dijelaskan bagaimana yang dimaksudkan lalai yang diperintahkan oleh Imam Ibnu Wardi itu. Wa qala ta'ala, dan Syekhnya juga masih terus melanjutkan dalil-dalil tentang celaan terhadap sifat lalai. Dan ini ya ikhwan, ayat iqtaraba lin-nasi hisabuhum, ini adalah nasihat bagi kita semua. Allah di sini menggunakan lin-nas, manusia itu kebanyakannya lalai. Jadi kalau kita pikirkan, kalau kita mau jujur-jujuran, kita itu sangat lalai ya ikhwan. Kita itu dalam kehidupan ini sangat-sangat lalai. Betapa banyak hal yang kita lalaikan dari perkara-perkara akhirat ini. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian-kelalaian kita, dan bersyukurlah, berbahagialah seseorang yang masih bisa menyadarkan dirinya. Lalai ya lalai, tapi mbok yo aja terus, gitu loh. lalai ya enggak? Ya lalai, oh, namanya manusia kok enggak lalai bagaimana? Para sahabat dahulu juga mengeluh lalai. Ketika pulang dari Rasulullah mereka lalai. Nanti ketika bersama Rasulullah ingat lagi. Nanti pulang lagi lalai lagi. Ketika bertemu dengan anak-anaknya lalai lagi. Ketika bertemu dengan dunianya lalai lagi. Maka bersyukurlah ya ikhwan kalau kita masih bisa mengimbangi. Masih bisa mengisi hari-hari kita dan waktu-waktu kita, sebagian waktu kita. Dengan hal-hal yang bisa mengingatkan kita akan kepentingan kita dari perkara-perkara akhirat. Ini bersyukur. Gak terbayang kalau seandainya kita lalai terus. Siang malam lalai terus. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadwalkan waktu-waktu supaya kita itu gak lalai. Waktu zuhur dipanggil, sholat zuhur supaya gak lalai. Waktu asar dipanggil lagi supaya gak lalai. Waktu maghrib dipanggil lagi supaya gak lalai. Karena itu syariat ini sebenarnya adalah menghidupkan hati seorang. Bayangkan kalau kalian hidup di luar. Kalau saya melihat kehidupan orang-orang itu ya. Kalau anak-anak muda itu. Kalau yang bekerja loh. Mereka bangun pagi langsung mikirkan kerja. Kerja seharian, dikerja pulang, mandi, pergi ke warung kopi. Ngopi sampai jam 1 sampai jam 2, pulang lagi tidur lagi, besok kerja lagi, seperti itu. Apakah kalian mau hidup seperti itu? Dalam kelalaian terus seperti itu. Maka bersyukurlah ya ikhwan kalau kita di sini, di tempat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah. Kita masih diingatkan. Hari demi hari kita diberikan siraman nasihat yang bisa mengingatkan kita. Ini kita syukuri, bersyukur. Sedikit gak apa-apa, yang penting hati kita tetap hidup. Walaupun redup, tapi gak pernah padam. Itu semboyan kita. Walaupun redup, setidaknya gak pernah padam. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dan telah datang sekarat kematian, sakaratul maut bil haqq. Secara benar, tanpa ada keraguan, kematian itu adalah kebenaran yang paling tidak bisa didustakan. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dahulu kamu itu lari darinya. Suatu hari nanti pasti akan datang. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kita itu lari dari kematian. Suatu hari ia akan datang jua. Hari yang kita takuti, hari yang paling kita lari darinya, suatu saat kelak, ia akan menghampiri, menyergap tanpa ampun, dan merasuk tanpa permisi, dan tak ada negosiasi. Kalau sudah datang waktunya, tidak bisa diakhirkan, dan tidak bisa dicepatkan. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dahulu kamu lari, berusaha hadaya hidup. Berusaha bersiasat lari darinya. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fis-sur ini dikatakan oleh para ulama sebagai naibul fa'ilnya. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Yaitu trompet. Sangkakala, enggak tahu apa namanya sangkakala. Pokoknya sangkakala gitu bunyinya. Dzalika yaumul wa'id. Itulah hari Al-Wa'id yang diancam, hari yang dijanjikan atau hari ancaman. Wa ja'at kullu nafsin, dan akan datang setiap jiwa. Ma'aha sa'ikun wa syahid, masing-masing akan dibawa oleh sa'ik yang memandu, yang menggiring. Wa syahid, dan yang akan bersaksi. Setiap jiwa nanti pada hari kiamat akan digiring dan akan dibawakan saksinya. Laqad kunta, nah ini syahidnya. Laqad kunta, sungguh kamu dahulu fi ghaflatin min hadza, benar-benar lalai dari perkara ini. Kita itu benar-benar lalai ya ikhwan dari kematian ini. Ini sumpahnya Allah kok. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kamu itu sungguh dulu itu lalai dari perkara ini. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami bukakan darimu penutup yang menjadikanmu selama ini lalai, yaitu kematian. Kalau orang itu sudah mati, sadar betul. Baru sadar. Fabasarukal yauma hadid. Maka matamu pada hari ini sangatlah tajam. Benar-benar percaya kamu bahwasanya kematian itu ada. Sebelum kamu mati, kamu itu senantiasa lalai, enggak sadar. Makanya kata para ulama, mereka membawakan bait syair, al-amaniyu hulmun fi yakdotin, wal-manaya yakdotun min hulumi. Ini bait syair yang sangat bagus sekali. Coba ditulis. Al-amaniyu hulmun fi yakdotin. Al-amaniyu hulmun, hulumun fi yakdotin. Wal-manaya yakdotun min hulumi. Amani, angan-angan adalah hulumun, adalah mimpi. Fi yakdotin, di alam sadar. Sedangkan manaya, kematian adalah yakdotun, sebuah kesadaran. Min hulumi, dari mimpi-mimpi. Jadi ketika seseorang memiliki banyak angan-angan, itu namanya sedang bermimpi dalam keadaan enggak tidur. Mimpi bukan hanya dalam tidur toh. Mimpi itu juga dalam sadar itu banyak sekali. Manusia ini di muka bumi sekarang ini, ketika mereka enggak tidur, mereka bermimpi, bercita-cita, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Itu namanya hulumun, semua itu adalah mimpi. Fiyak dotin, di dalam alam sadar. Maka al-amani, angan-angan adalah sebuah mimpi di dalam atau di bawah alam sadar, atau di dalam alam kesadaran. Sedangkan manaya, kematian, itu nanti yang akan membangunkanmu. Yakdotun min hulumi, sebuah kesadaran dari mimpi. Paham? Jadi manusia itu mimpi itu bukan hanya cuma pas tidur toh. Ini dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala mencela sifat lalai, di mana kebanyakan manusia berada di dalamnya. Mereka semua dibuat lalai dan dibuat mimpi di siang bolong. Mimpi di siang bolong ya, mimpinya manusia yang memiliki cita-cita tinggi, punya ini, punya itu, punya segala hal. Makanya kalau tak tanya, kamu kalau punya rumah yang sangat mewah, punya gedung, punya mobil banyak, apa yang kamu lakukan? Apa kira-kira? Kamu kalau punya gitu, apa yang kamu lakukan, Nil? Kalau punya uang banyak sampai triliunan rupiah, terus punya rumah banyak, punya mobil banyak, apa yang akan kamu lakukan? Gak ngerti? Apa Bu Zubair yang kamu lakukan? Hah? Yang kamu lakukan cukup satu. Apa? Bangun. Bangun. Itu mimpi. Paham? Lo baru sadar. Ya Pak Mus. Anu kalau punya harta yang mau wega, punya rumah banyak, punya harta, punya uang satu koper, dolar semua, apa yang harus antum lakukan? Bangun, wey, bangun. Itu mimpi. Ya kawan. Jangan terlalu tinggi dalam bermimpi. Qala na'udzu billahi minal qaswati wal ghaflah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari qaswah, kerasnya hati, dan dari ghaflah. Ini semua adalah catatan terhadap illa man ghafal, kecuali orang yang lalai. Lalai itu pada dasarnya tercela. Tuh, tadi semua dalil mencela sifat lalai. Qala lakinnal maqsuda min kalami Ibnul Wardi, akan tetapi yang dimaukan dari ucapannya Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala fi hadhil mandumatin nafisa, dalam mandumah itu adalah apa? Kumpulan puisi, itu namanya mandumah. Jangan main-main. Dalam kumpulan puisi yang nafisa, yang sangat berharga ini, disifati oleh Syahya dengan sangat berharga. An-nafisa. Yaitu watagodoan umurin, yaknya dibuang itu watagodoan umurin. Maknanya kata Syekh adalah mimma yasluhut tagodi fiha, yaitu dalam hal-hal yang memang seharusnya seseorang itu memejamkan matanya dari perkara-perkara tersebut. Bukan kok semua hal. Jadi bukan semua hal diperhatikan, bukan pula semua hal dipejamkan mata darinya. Tapi ada kalanya seseorang itu memperhatikan, ada kalanya memejamkan mata. Fala ifrat wala tafrit, maka tidak melampaui batas, juga tidak kurang. Fal hazmu matlubun, Ini sekarang lawannya. Fal hazmu, maka sifat hazm, sifat semangat, tekad yang kuat, dan sifat hazm, ini matlub, ini dibutuhkan. Jadi jangan jadi orang yang lalai. Jadilah orang yang hazim. Apa artinya hazim? Di hazim. Mana hazim? Apa artinya hazim? Jadilah kuat. Males zim. Namamu lo hazim. Ya, semangat. Ini besok lagi kalau kamu malas tak? Bantah pakai namamu sendiri. Namamu hazim. Harus hazim ya. Insyaallah. Binillah. Al-hazmu matfal hazmu matlubun. Qala ta'ala ya Yahya khudil kitab bikuwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab bikuwah, dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepada Yahya tadi al-hukma dalam keadaan dia masih kecil. Jadi Yahya ini, Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya beliau sejak kecil sudah punya hukum, sudah punya rusyd, punya rasionalitas. Itu. Kalau anak-anak kan zaman sekarang gak punya. Tapi ini adalah mukjizat. Sejak kecil, sejak sobi, sejak masih balita, beliau memiliki hukum, memiliki kekuatan, memiliki hazm. Wa qala Allah li Musa, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, fa khudha bi quwwah. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, fa khudha bi quwwah, maka ambillah apa yang kuberikan tadi bi quwwah, dengan kuat. Wa mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkanlah kepada kaummu agar mereka mengambil yang paling bagus. Sa'urikum darul fasiqin, akan kuperlihatkan kepada kalian rumah-rumahnya orang-orang fusak, para fasikin. Syahidnya adalah fakhudha biquwwah, disuruh mengambil dengan kuat. Jangan lalai. Jangan loyo, jangan lemah. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih bagus daripada seorang mukmin yang lemah. Malik Lansur Banwi. Wa fi kullin khairun, dan masing-masing semuanya bagus. Nah, ini juga kemarin tambahan dalil terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di bahwasanya uslub di dalam membandingkan dua kebaikan itu tetap dua-duanya masih disebut baik. Kemarin kan sudah disebutkan kan dalam ayat itu kan. Maka ini termasuk tambahan dalilnya. Kalau membandingkan dua perkara yang baik itu, satunya lebih baik, satunya baik, tapi dua-duanya masih baik. Wa fi kullin khairun. Jangan bacanya jangan wa fi kulli khairin, keliru. Wa fi kullin khairun. Wa haris ala ma yanfa'u, dan semangatlah atas terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ala ma yanfa'u ini juga mencakup bermanfaat bagi orang lain, karena yang bermanfaat bagi orang lain itu juga sebenarnya bermanfaat bagi dirimu sendiri. Ihris ala ma yanfa'uk, ini bukan kok mencari manfaatnya diri sendiri, untuk cari uangnya sendiri, cari kepintaran sendiri, cari ilmu sendiri, bukan. Ala ma yanfa'uk ini juga ala ma yanfa'unnas, yang bermanfaat bagi manusia juga. Karena yang bermanfaat bagi manusia itu sejatinya bermanfaat bagi dirimu sendiri. Maka semangat terhadap kebaikan. Wasta'in billah, jangan lupa untuk meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak saya nasihatkan semangat dalam kebaikan. Kalau sudah ba'da subuh itu sudah tidur, itu alamat bukan orang semangat. Makanya anak-anak diperhatikan. Kalau kamu pengen maju, ba'da subuh jangan tidur. Oh, aku ya pernah. Ba'da subuh ya turu tidur aja. Belas gak untuk apa-apa. Baik dalam masalah rezeki maupun masalah kebaikan. Kalau ba'da subuh itu tidur, kalau dibiasakan itu gak bagus. Itu namanya kehidupan yang khumul. Paham? Kalau kamu pengen maju, baik dalam masalah rezeki, mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, semangat. Jangan hidup khumul, jangan hidup malas. Dulu sudah pernah kita lewati tahdiran terhadap malas, sifat malas itu menjauhkan dari banyak kebaikan. Karena itu wasta'in billah, jangan lupa untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya di sini nih, wasta'in billah, jangan lupa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedikit lagi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Ini ya hadis, ya pepatah. Tidaklah seorang mukmin itu tergigit atau tersengat dari satu lubang dua kali. Kamu sudah pernah tersengat di situ. Tanganmu kamu masukkan lagi, kesengat lagi. Dengannya wong bodoh. Namanya orang enggak pinter, namanya orang enggak jeli. Oh, kemarin sudah jatuh di situ kok jatuh di situ lagi. Makanya kata Rasulullah, yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Ini hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Seorang mukmin tidak pantas untuk tersengat dari satu lubang dua kali. Kalau sekali mending, mungkin besoknya lagi jangan. Gitu loh. Ini menunjukkan sifat jeli, bukan lalai. Kalau lalai ya tersengat berkali-kali. Kayak ini mesti borek kono. Besok lagi tersengat lagi di situ. Besoknya lagi tersengat di situ terus. Ini namanya orang lalai. Gak paham, gak pinter, gak punya kepedulian. Kemarin sudah pernah kok diulangi lagi gitu loh. Hadza yadullu ala adamil ghaflah. Semua hadis ini menunjukkan agar seseorang itu tidak boleh ghaflah. Wa alal intibahi wal yaqdhah, hendaknya seseorang memiliki intibah, memiliki kepedulian wal yaqdhah dan kesadaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal mu'mina kayyisun fatinun. Seseorang mukmin itu kayyis. Fatin jeli, memiliki kejelian. Kayyis itu cerdik. Fatin jeli. Jadi jangan lalai, jangan kalau bahasanya orang suka jangan kowah-kowoh. Kowah hewa-hewe. Jelek sekali ikhwan sifat itu. Hadis ini tapi didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Hadis ini dimaudukkan, bahkan dimaudukkan. Hadisnya Anas. Innal mu'mina kayyisun fatinun. Ini hadisnya Anas. Riwayatnya Abu Syekh Al-Asfahani dan juga Al-Qudai. Di dalamnya ada seorang rawi namanya Aban ibn Abi Ayyash. Kazzab. Kalau hadis itu ada rawinya itu kazzab, maka dihukumi maudhu'. Atau rawinya itu matruk, maka dihukumi maudhu', palsu. Hadis palsu. Itu. Tapi walau alam di sini saya kok membawakan, kok tumben. Gak diingatkan atau gak dikasih catatan sama saya ya. Wallahu alam. Wallahu azza wa jalla yaqul inna fi dzalika laayatun lil mutawassimin. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir, tawas sama, mau berpikir, mau mengambil tanda. Tawas sama itu maknanya mengambil tanda, berpikir. Maka kalau orang lalai, berarti bukan mutawassimin. Sudah diazab, sudah disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bisa mengambil pelajaran. La budda minal hazmi wan nabaha, maka harus adanya sifat hazm, sifat tekad, sifat yang kuat dan nabaha. Kesadaran wa adamil ghaflah, dan tidak boleh lalai. Wa hunaka umurun mayubali bil insan yang bagi an yataghafal wa yataghadu anha, dan di sana juga ada beberapa perkara yang seseorang itu tidak perlu peduli dan sebaiknya bagi dia untuk pura-pura enggak tahu dan tadi memejamkan mata darinya. Ini insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.